Mitra Bisnis, pengembang meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meninjau kembali rencana penaikan nilai jual objek pajak NJOP yang tengah dibahas saat ini. Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia mengatakan besaran yang ditetapkan terlalu tinggi dan dipastikan akan memberatkan masyarakat, terlebih lagi situasi ekonomi belakangan ini sedang tertekan. Menaikkan NJOP tersebut pun diusulkan naik secara bertahap, tidak serta-merta langsung dilakukan dalam satu waktu. Sebelumnya, pemerintah DKI memang berencana menaikkan NJOP antara 140 hingga 200% tahun ini. Alasannya sudah 4 tahun NJOP di Jakarta tidak naik. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai permintaan para pengembang ini? Ya, itu saya pikir saya setuju lah. Kenaikan tiba-tiba ratusan persen itu dan lain-lain itu, saya pikir itu juga tidak wajar ya. Biarpun dikatakan 4 tahun tidak naik dan lain-lain, saya percaya itu tiap tahun naik kok itu ya. Itu sebabnya saya juga bayar tiap tahun naik kok itu. Dan tiap-tiap kali kenaikan-kenaikan itu kan akhirnya membuat daripada ya rakyat kecil ini yang paling susah kan untuk membayar ya kenaikan-kenaikan yang berlebih-lebihan itu menurut kita ya. Bertahap lah yang menaikkan itu dan semua itu bisa dihitung ya. Jangan juga anggap semua orang tuh kaya di Indonesia ini karena punya rumah di Menteng atau di mana, banyak juga pensiunan, banyak juga. Akhirnya rakyat ini justru digusur semua supaya dia itu tinggal di luar kota, supaya dia nggak bayar NJOP yang tinggi. Itu juga nggak boleh menurut saya ya toh. Jadi ini masalah-masalah ini harus juga dilihat dari keseluruhan, jangan melihat yang kaya-kaya aja. Melihat juga yang miskin itu bagaimana dia membayar daripada mereka yang dapat rumah-rumah itu, apalagi itu warisan-warisan orang tuanya dan lain-lain, apa mereka harus jual itu karena nggak bisa bayar NJOP sehingga harus tinggal di pinggiran kota. Itu juga nggak sehat menurut saya, itu menimbulkan kaya miskin yang makin tidak baik menurut saya ya. Tapi kalau you naikkan bertahap yang wajar, saya pikir oke saja ya. Tapi jangan berlebih-lebihan lah, nah itu ngaget-ngagetin itu mengenai ratusan-ratusan persen naik itu saya pikir. Supaya dia berpikir juga yang betul, jangan orang yang berkuasa itu seenaknya aja. Karena dia perlu duit, dia enaknya naikkan semau-maunya aja karena dia kuasa. Besok dia enak kuasa, dia yang bayar itu coba aja. Itu yang enggak benar menurut saya semuanya. Semua itu mesti bisa dihitung dan wajar lah. Menurut kacamata kita secara nasional, tidak bisa lihat secara mau-maunya you karena you berkuasa gitu. Saya paling benci melihat cara-cara pemerintah yang begitu-gitu itu menyalahgunakan kesempatan yang tidak benar karena kita tidak ada aturannya juga gitu. Menurut saya tidak baik. Kalau kenaikan NJOP dilakukan dengan alasan mengurangi populasi di Jakarta? Nah, itu menurut dia, ada itu. Itu membuat orang yang kaya itu eksklusif jadinya. Yang miskin mesti tinggal di luar semua. Itu tidak benar. Ya, tapi saya itu harapkan bahwa itu jangan inilah, itu dilakukan bertahap lah naiknya, jangan ratusan-ratusan persen naik. Itu menurut saya nggak ada yang cara-cara ini di dunia yang aneh-aneh itu ngaget-ngagetin gitu. Wah, Indonesia aja yang terjadi yang gitu-gituan menurut saya ya. Sehingga kita ini akhirnya karena tidak ada kepastian hukum di Indonesia itu kan malas berinvestasi di sini. Ada aja ongkos-ongkos yang tiba-tiba naik begini gitu, datang tidak jelas gitu daripada aturan permainan apa gitu. Semau-maunya pejabat, itu tidak baik menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.